Bukan hanya sekedar kata mencintaiku melelapkanku. Bilang saja bila ternyata aku tak di hatimu, mungkin kan lebih baik. Kata sanggup.